Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita teruskan. Yang lalu Ibnu Qayyim menyebutkan di antara akibat jelek maksiat itu menyebabnya ini pelakunya keluar dari lingkup ihsan. Bukan dikatakan orang yang muhsin dan pahala-pahala ihsan pun jauh dari dia. Kemudian terakhir beliau menyebutkan, menukilkan hadis, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفعوا إليها في إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم والتوبة معروضة بعد. Kemudian beliau menyebutkan khurujun, nah di dalam hadis ini disebutkan khuruj min da'iratil iman, min da'iratil iman, keluar dia dari lingkup iman, maksudnya iman yang sempurna, iman yang sempurna. Nah, baik. Kemudian orang yang berbuat maksiat itu berarti telah pula kehilangan banyak kebaikan, seperti disebutkan oleh beliau di sini, wa man fatahu rufqatu, ini sebagian naskah menyebutkan lanjutan dari kalimat khurujun min da'iratil iman wa fatahu rufqatul mu'minin. Dia kehilangan pertemanan dengan orang-orang yang beriman. Wa husnu difa'illahi anhum, dan tidak ada lagi dia mendapatkan baiknya perlindungan pembelaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Fa innallaha yudafi'u 'anil mu'minina amanu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Nah, Allah pasti membela. Bagaimanapun keadaannya, dalam artian ini ketika dia memang berada di dalam di atas al-haq. Nah. Fa fatahu, nah ketika dia kehilangan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, fatahu kullu khairin. Rattabahu Allahu fi kitabihi 'alal iman. Nah, ketika sudah lepas dia tidak lagi dalam lingkup orang-orang yang beriman, maka hilang darinya semua kebaikan yang diurutkan disebutkan oleh Allah sebagai buah atas keimanan. Wa huwa nahwu mi'ati khislatin, yang asar ataupun buah kebaikan ini, pahala dari keimanan itu, balasan dari keimanan itu disebutkan oleh Allah ada 100 dalam Al-Qur'an, kullu khaslatin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan setiap khaslah yang disebutkan oleh Allah sebagai imbalan balasan buat atas keimanan seseorang itu kebaikannya jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Faminha, kata beliau rahimahullah, al-ajrul azim, di antara khaslah yang 100 itu sebagai buah dari keimanan itu, beliau menyebutkan dia akan kehilangan ketika dia jatuh ke dalam kemaksiatan seperti yang disebutkan di atas, keluar dari lingkup orang yang mukmin. Di sini maksudnya bukan kafir, dia tetap sebagai muslim tapi kesempurnaan imannya berkurang. Nah, hilang darinya pahala yang besar. Pahala yang besar. Allah menyebutkan wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Allah akan kelak akan memberikan orang-orang yang beriman ajran 'azima. Allah akan memberikan kelak pahala orang-orang yang beriman itu pahala yang sangat besar. Nah. Ini makamnya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Kalau mereka orang-orang yang munafik itu bertaubat kepada Allah, mereka memperbaiki amalan mereka, keislaman mereka, keimanan mereka, dan bersandar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memurnikan, mengikhlaskan agamanya, ibadahnya, amaliyahnya, lahir dan batinnya kepada Allah, mereka berarti maka mereka bersama orang-orang yang beriman. Kalau sudah demikian, mereka bersama orang yang beriman. Nah, tidak disebutkan, sebagian ulama menafsirkan ketika Allah menyebutkan faulaika ma'al mu'minin, Allah tidak menyebutkan minal mu'minin. Karena memang sulit untuk rujuk dan tobat kembali dari kemunafikan itu. Nah, jadi sangat sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Nah, wasaufa yutillah, dan buahnya orang yang beriman itu Allah akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Ini yang pertama. Qala, yang kedua, wa minha ad-daf'u anhum syururad dunya wal akhirah. Dihalau, dihindarkan dari mereka kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Ini buah keimanan. Semakin sempurna keimanan seseorang, semakin sempurna pula dia jauh, bersih, selamat dari semua kejelekan dunia dan akhirat. Nah, ini tidak membuat dia terhalang dalam ketaatannya. Kalau mungkin sakit, atau hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, siapapun, bahkan para anbiya pun dapatkan rasa sakit, terluka. Nah, walaupun tidak dalam keadaan mungkin berperang. Nah, dalam keadaan mungiani damai, tenang. Qala, Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sungguh, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Tergantung kepada keimanan seseorang, seperti itu pula pembelaan, pertolongan Allah untuknya. Qala wa minha istighfarul malaikati wa hamalatil arsy lahum. Istighfar dari kalangan malaikat dan para pemikul arsy untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Nah, kalau dia keluar dari lingkup iman atau kurang sempurna imannya, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan pula dalam hal permintaan ampunan itu. Atau bahkan mungkin tidak dimintakan ampunan ketika dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat ini, kecuali ketika mereka taubat kembali kepada Allah. Qala rahimahullah, wa minha muwalatullahi lahum, kecintaan Allah menjadikan diri apa, Allah menjadi wali bagi mereka. Bisa juga kedekatan, pembelaan untuk mereka. Ini Allah melindungi, Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Wala yudhallu man walahu Allahu, dan tidak akan mungkin bisa dihinakan orang-orang yang dicintai atau orang-orang yang Allah menjadi wali mereka. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Allah pelindung mereka, Allah yang membela mereka, Allah yang menjaga mereka, dan Allah yang mengurusi semua urusan-urusan mereka. Allah bimbing mereka, Allah beri petunjuk, dan Allah mudahkan semua urusan ketaatan untuk kepada mereka. Nah, sehingga mereka orang-orang yang beriman pun la yabghuna anhu badala, tidak mengharapkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha amruhu malaikatahu bitasbitihim, perintah Allah kepada para malaikat agar mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman. Allah berfirman sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Nah, ketika mereka beriman, apalagi kuat imannya, maka malaikat pun datang turun membantu mereka, meneguhkan kaki-kaki mereka, hati-hati hati mereka. Qala wa minha anna lahumud darajati 'inda rabbihim wal maghfirata warizqal karim, bahwa orang-orang yang beriman itu mendapatkan derajat kedudukan di sisi Rabb mereka, di sisi Allah, mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia, sebagaimana juga dalam surat disebutkan dalam surah Al-Anfal, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, semakin tinggi dan semakin sempurna rizki yang mereka dapatkan dan ampunan yang mereka peroleh. Qala wa minha al-izzah, buah dari keimanan itu adalah izzah. Seorang mukmin akan merasakan kemuliaan, memiliki kehormatan. Dia tidak akan merasa rendah diri. Dia tidak akan minder ya, berhadapan dengan lawan-lawannya, musuh-musuhnya dari kalangan kufar. Tidak merasa kecil hati. Qala walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya kepunyaan Allah, keperkasaan, kemuliaan, dan juga milik Rasulnya. Kemudian untuk orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang munafikin itu tidak mengetahui. Mereka tidak tahu. Mereka mencari kemuliaan untuk bergabung dengan orang-orang kafir. Mengira bahwa mereka nanti akan mulia. Bisa mengalahkan orang-orang yakni mukmin dengan membantu orang-orang kafir tanpa diketahui orang mukmin. Tapi itu adalah kehinaan dan kerendahan. Nah, dan milik Allah lah. Kemuliaan itu milik Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Nah, ketika mereka Allah sebagaimana dalam awal ayat sebelumnya, ya, la raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Allah tegaskan demikian. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kalau mau mencari kemuliaan carilah kepada Allah. Karena milik Allah semuanya kemuliaan itu. Dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna ketaatan dan keimanan seseorang, semakin mulia dia di sisi Allah. Nah, inna akramakum innallahi atqakum. Qala wa minha ma'iyatullahi li ahli al-iman. Ini ma'iyah yang khassah. Ma'iyah yang khassah. Allah membela, Allah memberikan taufik, Allah menjaga mereka dengan kelembutannya, menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Ketika mungkin muncul godaan dari syaitan, tapi karena mereka orang-orang yang beriman ini, Allah bersama mereka, Allah alihkan. Hilang godaan-godaan tersebut. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan bahwasannya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ma'iyah khasah. Allah mendengar keluhan-keluhan mereka, mengabulkan permintaan-permintaan mereka, dan menguatkan mereka, membimbing mereka kepada taufik. Ini orang-orang, ini ma'iyah Allah bersama orang-orang yang beriman. Ma'iyah khasah. Wa minha rif'ah fid dunya wal akhirah. Termasuk diantara buah keimanan itu adalah rif'ah, ketinggian di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman diantara kamu. Allah tinggikan. Allah tidak akan hinakan orang-orang yang beriman kepada-Nya dan taat. Walaupun mereka hanya rendah bakal atau mungkin ditindas oleh orang-orang kafir, tapi mulia di sisi Allah. Dan pasti akan Allah bela. Qala wa minha i'ta'uhum kiflaini. Allah memberikan kepada mereka kiflain, dua rahmat, dua ganjaran. Min rahmatihi, dari sebagian rahmatnya. Wa i'tahum nuran yamshuna bihi wa maghfiratan dunubihim. Allah berikan untuk mereka yang beriman kepada Allah. Ini disebutkan dalam Ma'arij ketika Allah menyebutkan orang-orang yang ahlul kitab agar bertakwa kepada Allah dan beriman kepada yakni ajaran yang datang kepada mereka dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mereka beriman kepada Allah, Allah berikan mereka dua bagian. Iman mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan keimanan mereka kepada Nabi-Nabi mereka. Itu dua kiflain diantara menurut sebagian ulama. Qala wa minhal wad alladhi yaj'aluhu Allahu subhanahu lahum wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi salihin. Al-wud, khalisul mahabbah, murninya cinta. Yang Allah sebutkan, inna ladina amanu wa amil salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Akan Allah jadikan untuk mereka rasa cinta dari orang-orang yang beriman. Allah jadikan, Allah mencintai mereka Dan Allah jadikan para malaikatnya, Allah letakkan pula cinta kepada mereka. Cinta kepada orang-orang yang beriman ini dalam diri para malaikatnya, nabi-nabinya, dan orang-orang soleh di antara hamba-hambanya. Untuk orang-orang yang beriman, mereka akan dicintai tidak hanya oleh yani makhluk, tapi juga Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Wa minha amanuhum minal khauf yauma yastaddul khauf. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka siapa yang beriman dan dia berbuat islah, memperbaiki apa yang rusak, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Buah keimanan. Nah, disertai dengan sikap islah, perbaikan, tidak hanya sekedar beriman. Baik. Qala wa minha annahumul an annahum almun'an alaihim alladziina amarana Allahu an nas'alahu an yahdiyana ila siratihim fi kulli yaumin wa lailatin 17 marrah. Nah, termasuk diantaranya adalah diantara buah keimanan itu, mereka orang-orang yang beriman itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi petunjuk kepada kita jalan-jalan mereka setiap hari semalam 17 kali. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu siratal ladzina an'amta alaihim, merekalah yang dimaksud. Nah, yang disebutkan oleh maksudkan oleh beliau di sini, mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Merekalah yang sesungguhnya al-mun'am alaihim. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang paling tinggi dan paling puncak adalah para nabinya. Nah, ketika dia melakukan kemaksiatan, lepas darinya keimanan, tinggal secuil setitik, jauh dia dari jalan mereka, tidak menjadi berteman dengan mereka yang diberi nikmat ini. Qala wa minha annal qur'ana innama huwa hudan lahum wa syifa, dan Al-Qur'an ini dia tidak lain adalah petunjuk dan obat untuk orang-orang yang beriman. Qul huwa lil ladina amanu hudan wa syifa, katakanlah wahai Nabi, Al-Qur'an ini untuk orang-orang beriman itu akan menjadi petunjuk dan obat yang menyembuhkan. Walladina la yu'minuna fi adanihim maqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Al-Qur'an ini menjadi petunjuk dan obat yang menyembuhkan, tapi khusus untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena merekalah yang mampu mengambil manfaat, metik faedah dari Al-Qur'an itu. Mereka siap untuk tunduk menerima aturan-aturannya, membenarkan berita-beritanya, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang diharamkannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga mereka mendapatkan petunjuk dan obatnya, ini Al-Quran itu menjadi obat yang ampuh menyembuhkan penyakit-penyakit diri mereka, baik itu penyakit fisik maupun penyakit-penyakit batin. Qala wal maksud annal iman sababun jalibun likulli khair. Maksud dari uraian ini, kata beliau, bahwa iman itu adalah salah satu sebab yang mengundang semua kebaikan, yang menjadi sebab datangnya semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al iman. Semua sebab kebaikan, semua kebaikan di dunia dan di akhirat, apapun bentuknya, lahir dan batin, itu sebabnya adalah keimanan. Mudahnya rezeki, mudahnya kesehatan, keamanan, kenyamanan, bahkan di dalam keluarga tentram tenang, itu semua adalah buah dari keimanan. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah, semua kejelekan di dunia dan di akhirat, fasababuhu adamul iman, maka sebabnya adalah tidak adanya iman. Semakin jauh, semakin kecil imannya, makin hancur, makin rusak. Ya, tidak hanya dirinya, tapi juga mungkin lingkungannya. Di dalam keluarga pun demikian. Semakin jauh dari aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah, dari iman, makin kacau keluarga tersebut. Walaupun mungkin kelihatannya sepertinya nyaman, sepertinya tenang, tidak ada pertengkaran, tapi jauh dari barakah. Fa kaifa yahunu 'alal 'abdi an yartakiba syai'an yukhrijuhu 'an da'iratil iman? Maka kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin bisa begitu ringan seorang hamba melakukan sesuatu yang membuatnya keluar dari lingkup keimanan? Ini bermaksiat. Wala wa yahulu bainahu wa bainah, bahkan mendinding antara dia dan keimanan tersebut. Walakin la yakhruju min da'irati umumil muslimin, walaupun dia tidak keluar dari lingkup keumuman kaum muslimin. Masih dia muslim, tapi tidak dia dianggap lagi sebagai seorang yang mukmin kamilul iman. Sama seperti muslim-muslim lainnya. Fa in istamarra 'ala dzunub, dan kalau dia terus-menerus dalam dosa, wa asarra 'alaiha, tidak pernah berhenti, tidak pernah menyesali dan tidak pernah merasa malu dengan dan merasa jijik ataupun kotor terhadap dosa tersebut, tidak memandangnya jelek. Khifa 'alaihi an yaraina 'ala qalbi, dikhawatirkan hatinya akan tertutupi noda-noda hitam yang membuatnya tertutup gelap sama sekali, yang akhirnya menjadi ran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, buah dari dosa dan maksiat yang mereka perbuat, yang buahnya, akibatnya dari kalau sudah hati itu hitam, kebenaran apapun tidak akan mampu untuk menembusnya. Nah, yang lebih parah dan lebih berbahaya, dia akan menjadikan apa yang dia maklumat-maklumat yang dia miliki itu menjadi dasar, bahkan menopang semua kegiatan kejelekan yang dia lakukan. Fayukhrijuhu anil Islam bil kulliyah. Makanya dikatakan oleh mereka, al ma'asi baridatul kufr. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. Nah, terbiasa dengan yang kecil-kecil, yang seakan-akan enggak ada hukuman hadnya. Enggak dicambuk 80 kali, tidak dirajam, tidak dicambuk 100 kali, tidak dipotong tangannya. Enggak ada laknat, dosa kecil. Menurut kriteria para ulama, enggak ada ancaman neraka, enggak dikatakan hilang imannya, enggak dianggap sebagai golongan kami, enggak ada terkena itu. Merasa ini dosa kecil, mudah dilakukan, tapi ternyata bertumpuk membuat hatinya hitam. Nah, kalau sudah demikian gelap-gelap, berani dia melakukan perbuatan dosa besar. Terus demikian tanpa merasa malu dan merasa salah, akhirnya akan munculkan apa? Taqawul 'ala Allah bila ilmin. Mudah. Dia akan jadikan maklumat dia terhadap ayat-ayat Allah, ilmu yang diberikan kepada Allah, untuk menjadi pembela yang menguatkan dosa yang dia lakukan. Beralasan dengan, berdalih dengan ayat-ayat Allah. Itu terjadi banyak di masa-masa sebelum kita. Wa min hahuna ishtadda khawfus salaf. Dari sinilah para salaf itu sangat-sangat khawatir. Kama qala ba'duhum, sebagaimana kata sebahagian mereka, antum takhafuna adz-dzunub, kalian khawatir tentang dosa, wa ana akhaful kufra, sementara saya khawatir kekufuran. Dan Allah fa'alun lima yurid, dan Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Yang dilihat oleh Allah adalah apa yang kita sembunyikan di dalam batin kita. Jelek, maka akan Allah tampakkan. Niat-niat yang tidak ikhlas dan tidak lurus, maka itu akan Allah bongkar, cepat atau lambat. Apalagi kalau ketika mungkin ada unjuk di dalam diri, kekibiran, itu pangkal yang sangat berbahaya. Qala rahimahullahu ta'ala, berikutnya kata beliau, al-ma'mi wa min uqubatiha, asal yang baru, di antara akibat atau buah dari kejelekan itu atau kemaksiatan itu, annaha tudhaifu sayral qalbi ilallahi waddaril akhirah. Kemaksiatan itu membuat hati itu lamban, menjadi lemah melangkah menuju Allah dan kampung akhirat, seperti beban ketika dia mengangkatnya untuk menuju Allah. Ini yang diingatkan, salah satunya diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menerangkan firman Allah tentang keadaan orang-orang munafik, yang mereka itu malas dan enggan untuk berjihad bersama Rasulullah dalam kondisi yang sangat sangat sulit. Nah, walau aradul khuruj la a'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Kalau memang mereka mau berani keluar, mereka akan bersiap sejak awal-awal, sudah mempersiapkan diri, tapi Allah tidak suka mereka bangkit. Allah tidak suka mereka ikut bersama kaum muslimin, bersama Rasulullah, berjihad. فَثَبَّطَهُمْ Maka Allah buat tahan mereka. Allah halangi mereka, jadi malas, jadi berat untuk mereka bangkit. Dan ini diingatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, maka hati-hati. Kita, ketika kita merasakan berat untuk melakukan ketaatan, bisa jadi ada penyakit di dalam hati itu yang membuat Allah tidak suka kita melakukannya. Ada penyakit kekotoran. Sebagaimana orang-orang munafik. Karena kekotoran hati itu mereka dihalangi oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan mereka tidak berinfak melainkan dalam keadaan mereka terpesak, tidak suka membelanjakan hartanya. Ini mereka sifat orang-orang munafik. Dalam hal ketaatan, bangkit mau menuju sholat pun malas. Maka hati-hati. Para thalabah juga demikian, harus berhati-hati. Allah Maha berbuat apa yang diinginkannya. Melihat yang seperti itu bisa jadi ada kejelekan, ada kekotoran yang muncul di dalam hati kita. Maka segera dibenahi, diperbaiki. Allah yang tahu keadaan kita. Qala rahimahullah, beda dengan orang yang sakit. Kalau kita lihat para salaf kita, sakit pun mereka paksakan. Sampai ketika ada di antara mereka yang lumpuh, sakit dalam keadaan tidak bisa berangkat untuk berjalan, mendengar hayya 'alas shalah, panggul saya, bawa saya ke masjid. Diminta tolong kepada kerabatnya untuk bawa ke masjid. Dipapah, digendong untuk dan lalu didudukkan di dalam barisan saf. Kenapa? Karena kamu sudah dapat uzur. Ya, malu dia kalau ketika Allah menyatakan memanggil ayya 'alas shalah, dia tidak menyambut panggilan itu. Nah, ini mereka. Kita ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit pun dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Tertatih-tatih, terseret-seret kaki Rasulullah, tapi tetap beliau berdiri datang. Nah, sholat di samping Abu Bakar. Abu Bakar agak mundur sedikit. Rasulullah SAW sholat sambil duduk. Kemudian Rasulullah beri isyarat kepada para sahabat untuk ikut duduk. Nah, beda. Kalau memang dia punya iman, sempurna imannya, hatta walaupun dia sakit, itu bukan perkara yang berat. Hatta walaupun rumahnya jauh. Nah, qala rahimahullah, au tu'awiquhu au tuqidhuhu wa taqta'uhu 'anis sair. Nah, kemaksiatan itu membuat dia terhalang, atau tuqifuhu, menghentikannya, wa taqta'uhu 'anis sair, dan menahan dia dari berjalan, dari melangkah untuk segera datang kepada Allah. Fala tada'uhu yakhthu ila Allah khatwatan. Kemaksiatan itu, dosa-dosa tersebut, itu betul-betul tidak membiarkan orang itu melangkah walaupun satu tapak untuk datang kepada Allah. Digandolin, diberat, betul-betul berat. Nah, dia sehat. Kalau disuruh mengangkat barbel 3 kilo, 5 kilo, atau beban 5 kilo, atau 10 kilo, kuat. Ya, para thalabah. Ya. Tapi ketika panggilan as-salatu khairun minan naum, mengangkat selimut sehelai, enggak bisa diangkat. Ya. Aneh kan? Nah, mengangkat barbel, masya Allah, kuat dia. 3 kilo, kuat dia. Berapa puluh kali. Tapi ngangkat selimut ketika as-salatu khairum minan naum, enggak sanggup. Gimana kira-kira? Apa sebabnya? Tambah lagi sudah tahu terjaga, mau ngangkat badannya juga sulit. Dia sediakan telinganya untuk jadi kloset, ya, klosetnya para syaitan. Ya. Ditaruh air dingin saja telinganya nggak mau, yang halal loh, yang bersih. Tapi disediakan untuk jadi klosetnya syaitan. Kapan? Dengar sholat adzan sholat subuh masih juga dibalik selimutnya. Nah, bukan dia sakit. Nah, fisiknya tidak sakit, tapi batinnya sakit. Nah, kita berlindung. Nah, para thalabah maling harus berhati-hati. Qala rahimahullah, hadza illam taruddahu an wajhi ila wara'i. Ini pun kalau tidak dibalikkan dia ke belakang. Mundur, balik ke belakang. Tidak lagi berjalan lurus, tapi dia mutar balik. Murtad. Waliyadzubillah. Fadzanbu yahjibul wasil. Maka dosa itu menghalangi orang yang mau menyambung, mau melanjutkan hubungan. Wayaqta'u sa'ir, dia menghentikan orang yang melangkah. Wayungkisul talib, yang menjungkirbalikkan orang yang mencari. Falqalbu innama yasiru ilallahi biquwwatih. Dan hati itu datang kepada Allah adalah dengan kekuatannya. Fa idza marida bidzunub, maka apabila hati itu sakit karena dosa, da'afat tilkal quwwah allati tusayyiruh, maka kekuatannya menjadi lemah. Kekuatan yang menggerakkannya, motor yang menggerakkannya menjadi lemah karena dosa. Fa in zalat bil kulliyah inqata'a 'anillahi inqita'an yas'ubu tadarukuhu. Wallahu musta'an. Dan kalau hilang kekuatan itu secara total, enggak ada lagi kekuatannya, habis sudah, dibelenggu. Nanti akan di belakang kita lihat bagaimana syaitan betul-betul berusaha untuk menguasai raja yang ada di dalam diri kita dengan berbagai macam cara. Allah, kalau sudah demikian maka terhentilah dia, betul-betul terhenti, putus hubungan dari Allah yang sangat sulit untuk diperbaiki. Wallahul musta'an. Fadzanbu imma an yumital qalba au yumridahu maradan makhufan au yudhaifa quwwatahu. Jadi penyakit dan dosa itu bisa jadi mematikan hati, membuatnya sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan, ataupun bisa membuat lemah kekuatannya. Tapi sering tidak disadari. Salah satu tandanya itu saja. Beratnya kita melaksanakan kebaikan, ketaatan, padahal tubuh kita sehat, segar, yakni segar. Nah, tapi betapa sulitnya untuk mengerjakan kebaikan itu, padahal ringan. Nah, segera cermati, segera teliti hatinya. Ingat ayat tadi. Walau aradul khuruj la adullahu uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum. Tapi Allah tidak suka mereka bangkit. Bangkitnya mereka, berangkatnya mereka, maka Allah tahan. Itu dalam urusan jihad, dengan urusan yang lain juga demikian. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas rasanya untuk mengerjakannya. Hati-hati. Itu ada penyakit yang menggayuti di hati kita. Itu yang harus diperbaiki. Ya. Dan syaitan sangat haris kepada para thalabah terlebih-lebih. Semakin antum berusaha untuk membersihkan hati sebagai wadah kalamullah, semakin kencang, semakin dahsyat perjuangan syaitan untuk menghancurkannya. Sya'am aba, mau atau tidak mau, ya, akan berhadapan dengan itu. Qala rahimahullah, wala budda hatta yantahiya da'fuhu ila al-asya'i thamaniyah allati sa'ada minha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wala budda, kata beliau, membuat kekuatannya lemah sampai betul-betul hilang, berakhir ke yakni kelemahan itu pada 8 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 8 perkara itu, yaitu ini beliau sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ham, dari kegelisahan dan dari kesedihan, dari ketidakmampuan dan dari kemalasan, dari kepengecutan dan dari kekikiran, dari tekanan belitan hutang dan dikalahkan orang, tertindas. Qala fal ham wal hazan qarinan, gelisah dan sedih ini dua sahabat seiring. Fa innal makruha alwarin 'alal qalbi in kana min amrin mustaqbal yatawaqqa'uhu ahdatsal hamma. Nah, kalau perkara-perkara makruh, yakni segala sesuatu yang tidak kita sukai, datang menimpa hati, kalau itu dari perkara yang masa yang akan datang, menimbulkan kegelisahan, ketakutan, gamang, cemas. Iya fa iya. Wa in kana min amrin madin qad waqa. Kalau misalnya dia di hari amr perkara tersebut adalah perkara yang telah lampau, yang telah terjadi, ahdatsal hazna. Perkara yang tidak disukai telah lewat, itu membuat duka cita, juga duka cita, sedih. Dan mungkin menyesal, kok begini ya? Qala wal ajzu wal kasal qarinan juga. Dua yakni beriringan selalu. Fa in takhallaf al abdu min asbabil khairi wal falah. In kana li adami qudratihi fa huwa al ajz. Ketika seorang hamba tertinggal, lepas darinya sebab-sebab kebaikan dan kesuksesan. Kalau itu karena ketidakmampuannya, ya, hilang ini kodratnya tidak ada, maka dikatakan ajz. Enggak mampu dia melakukan. Wa in kana li adami iradati fa huwa al kasal. Tapi kalau tidak ada dorongan, itu menunjukkan kemalasan. Nah, ini penyakit-penyakit hati semua. Wal jubnu wal bukhlu qarinan juga. Fa inna adaman naf'u, fa in adaman naf'u minhu in kana bi badanihi fa huwal jubn. Kalau tidak ada kemanfaatan dari dia, dari seseorang dalam hal ini terkait dengan fisiknya, itu adalah jubn. Wa in kana bi malihi fa huwal bukhl. Enggak bisa dimanfaatkan tubuhnya, itu menunjukkan jubn, ke sikap pengecut, penakut. Kalau dalam urusan harta dia tidak bisa dimanfaatkan, tidak ada manfaat dari hartanya, itu adalah bakhil. Qala wa dhala' ad-daini wa qahri rijal qarinan, ini juga demikian. Fa inna isti'la'al ghairi 'alaihi in kana bihaqqin fa huwa min dhala' ad-dain. Kalau misalnya dia dikuasai orang lain, kalau memang karena hak orang tersebut, itu termasuk diantaranya fa huwa min dhala' ad-dain, lilitan hutang, karena itu hak orang itu yang menguasai kita, yang harus kita penuhi. Wa in kana bi batilin fa huwa min qahri rijal. Tapi kalau dalam hal kejelekan, kebatilan, maka itu berarti kita ditindas oleh orang tersebut. Nah, kedzaliman yang kita dapatkan, gangguan. Qala wal maqsud anna dzunuba min aqwal asbab al-jalibah li hadhihi al-asya' tsamaniyah. Nah, dosa-dosa, kemaksiatan besar atau kecil itu dapatkan juga buahnya 8 ini, besar atau kecil, ringan atau tidak, tergantung pada maksiat yang dia lakukan, banyak dan sedikitnya. Nah, semakin ini dosa-dosa itu ini, nah, dikatakanlah beliau dosa-dosa tersebut termasuk perkara ini sebab-sebab terkuat yang mengundang datangnya 8 perkara ini. Kama annaha min aqwal al asbab al jalibah li jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Sebagaimana juga termasuk sebab yang paling kuat yang mengundang jahdil bala, petaka yang sangat berat, tanbadar kisyaqa, kehinaan, kesengsaraan yang paling dalam, wasu'il qada, qadnya ini ketetapan yang buruk, dan syamatatil a'da, celaan, ejekan para musuh, membuat musuh-musuh tertawa. Mereka merasa tenang ya, ketika orang itu terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ini musuh kita, syaitan, demikian keadaan mereka. Wa min aqwal asbabil jalibah li zawali ni'amillah, juga termasuk sebab yang paling kuat yang mengundang hilangnya nikmat Allah. Nah, para thalabah lebih-lebih berbahaya. Nikmat Allah yang paling mulia yang sudah Allah berikan kepada mereka, al-ilmu wal amal, ketika tidak disyukuri, Allah tidak mengatakan la angkusanna. Ingat, Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Itu kalau bersyukur Allah tambah. Tapi kalau tidak Allah kurangi. Wala in kafartum, Allah tidak mengatakan la angkusanna. Tidak akan aku kurangi, kata Allah. Tidak. Tapi inna adzabi lasyadid. Azabku sangat keras. Nah, itu luar biasa. Dan bagi kaum wanita, ya, kufur nikmat itu bukan main-main ancamannya. Ya. Ra'aitu aktsara ahli nar an-nisa. Aku lihat mayoritas wanita paling penduduk neraka paling banyak kaum wanita. Kenapa ya Rasulullah? Apa kami kufur kepada Allah? Tidak. Kufur nikmat. Kufur kepada kebaikan suaminya. Nah. Qala wa tahawwuli afiyati, dan berpindahnya kebaikan keselamatan, wa faja'ati niqmatihi, dan tiba-tibanya datang petaka yaitu hukuman dari Allah, wa jami'i sakhatihi, dan itu kemaksiatan itu mengundang ini semua kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita padahal kita berlindung. Nah, kita doa, Allahumma inni a'udzubika min syamatatil a'da wa la tusmit bial a'da. Jangan engkau buat musuh-musuhku mentertawakan aku, mengejek aku. Tapi kita melakukannya, mengundang, menyebabkan mereka. Nanti disebutkan juga oleh beliau bahwa orang yang bermaksiat itu mungkin atau sudah lewat, itu berarti dia memberi senjata kepada lawannya, musuhnya, untuk menyerang dirinya sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita dan juga lebih-lebih para thalabah, ya. Perbanyak taqarrub ilallah dengan ilmu dan maklumat yang telah antum miliki, ya. Innamal ilmu laisal ilmu ma hufiz. Ilmu itu bukan yang dihafal. Innamal ilmu ma nafa. Ilmu itu adalah yang bermanfaat, yang bisa menjaga dan mengingatkan antum dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Itu ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.